Baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Gus Baha yang bercerita bagaimana sebenarnya wayang itu ketika Wali Songo pun ada perdebatan mengenai halal haramnya. Kita dengarkan dari sudut pandang. Mana kata cerita teng Indonesia itu, di mata itu, ada wali kata Sunan Ampel, ada wali kata Sunan Kalijogo. Semuanya ini memang bulat-bulat. Sampai akhirnya aku tuh gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu, Kalijogo sanggup ini dakwah teng daerah Pajang, di daerah Mrikil, mulai Pajang, daerah Mrikil. Seragen aku tuh gimriki-mriki sampai gawe wayang tengul, wayang tengul, wayang uang Sunan Giri gak terima, aku haram gawe patung kumpung nak gawe patung, aku sebenernya dikon ngekei nyong Sunan Kalijogo rapati tau ngaji, mantan preman di wali ngaji faslun ya, gak rapati tau ngaji walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus yang luwe alim, luwe senior, ya segini aja wayang itu dipeono wae terus jadi wayang kulit perkarane nak wayang tengul iku patung tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyowo wis banyak kabeh. Wani kula nate sowan teng kiai, kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari sangka Jepara niku gambare iku manuk bangun. Mapi wis apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah tak kok ya kok diketok. Mergo ben ra urip. Biar kana. Nek ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek diketok ini kan gak iso. Lah ngetok kok sithik oh sithik wis mati cung. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nah dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbak, wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu wis banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak tengok lah ijek. Wayang wong itu lah ijek. Fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fekeh ku ya setiap kali. Jadi ya mulane kula niku pinter ngakali fekeh dhisik ya ono. Wali Songo ya wis saged ngrekayasa. Ngrekayasa apa? Fekeh. Memang ngoten iku wong. Jadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun ya sampean kudu ya pinter ngaji. Ya hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetap maksiat ila ya umil. Kiamat. Cuma nak ono wong proses nobat no umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Gue kojo kecangkeman. Masyur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan ojo ngelarang kulo nyolong. Dari Nabi sebenarnya sholat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayan hakul. Enggak anggar sering sholat, tak suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong untuk halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh ya, mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin sehat. Nabi dia mental, dia sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar, akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil qiyamah. Cuma orang mendesak kue kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi-lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim. Semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan sampai kancang ya. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang beriki ini santai. Omong-omong. Oh pak besok apa centak bar sholat. Wih sholat omong-omongan rasa. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada. Ini ya Rasulullah sholat omong-omong. Si Arabi tadi digandeng dengan Nabi. Nabi yang ketika ini lucu. Santai. Ya Arabi inna hadi sholat munajat. Ya sholat itu panjang omong-omongan. Tapi ngomong itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran lain. Ke sholat itu munajah sama Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi dia pengiran. Nak ngomongan dia menurut sholat, orang sah. Layak suhufiya kalau munajah miyun. Berhubung sholat itu ngomongin dia pengiran. Orang pantas, orang layak, di ngomongan dia bani. Ujaya yang Arabi tadi.

kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan, ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah, kalau enggak begini enggak sah. Jahil antar. Bodoh. Paham ya? Ya biasa. Paham ya? Pemenang cermo kepala kok, nanti jari Mustafa Kikiru. Nak tem sirah itu tempat di tak tempat di sini. Utara, utara masalah. Biasa ni di Mustafa gue. Itu, mesti gitu dah betul. Nak kan? Lor, ada di Mustafa je tak terima kat sini. Nak datang lagi sirah tenggelar macam itu. Apa separuh separuh? Anang itu. Kanang-anang gitu. Gitu. Oh gitu. Mas sampean nanan. Lor. Nah, teng daerah kula lor kabeh. Temriki alhamdulillah wonten lor wonten. Gitu. Antara kula ya ora masalah, perkara yo ora imam mampus. Ya tapi sing fanatik nggih kuat. Wong kula niku wis kiai unit bolak-balik nak teng kene daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim lah teng. Wonten kalau kita nanti nyolati jenazah itu sirah itu yang lor keluarganya kebetulan lo aneh setuju sirah itu yang gitu ya jenazah kan sampai mudin tengah itu lo ratrimo kayaknya yang mulai disik yang kayaknya kayaknya itu keluar terus kok aneh-aneh-aneh yang gitu dari keluarganya wah tengah itu lo kedatang gitu nah kalau calon imamnya gue aja gue buri padahal si imamnya mungkin gue aku terus omongnya pondok yang lakukan gitu, wong kulo kaul jenazah gue guri wer, roh mana terima lor kayak gitu lah, dan bisa jadi gue jenis kusbak, pun sami napa, mana ada terima sholat lor kayak gitu, semua mau jenazah gue guri wer, aku roh kaule, wah menang deh, yang mana kena bantah aku, nanti ini mau kita krip, mungkin satu wahab terus hal ini, dari itu boleh ikut, mohon gue seimbang. Mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahal ini khatam sebulat balik, becek latihan, no.